حضرات الأفاضل para أساتذة DKM Masjid Nurut Taqwa Indosat, wabil khusus guru kita semua yang memandu acara, jazakallahu anna khairan, para board management Indosat yang kami hormati, dan juga seluruh rekan-rekan semuanya jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini Allah himpunkan kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan duduk kita semua dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan mudah-mudahan duduk kita di dalam ilmu menjadi satu pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan nanti bertebaran kita dalam amal menjadi jalan untuk kita semua berhimpun di dalam surganya Allah bertetangga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata waqafa yaqifu waqfan dalam bahasa Arab itu artinya menghentikan, membuat sesuatu ini yakni harta menjadi berhenti menjadi milik kita. Karena hakikatnya kalau tidak diwakafkan, dia sebenarnya bukan milik kita. Ini mengacu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam berkata, "Hartaku, hartaku, hartaku." Padahal apalah hartanya itu selain makanan yang habis dimakan, pakaian yang usang dipakai, dan harta yang dia nafkahkan di jalan Allah, lalu dia dapati balasannya berlipat-lipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dimaksud berhenti itu bukan berhenti hanya dalam pengertian dohir, manfaatnya berhenti bagi kita, lalu manfaat ini diteruskan untuk satu apa namanya kegunaan dalam agama maupun kemanfaatan, kemaslahatan kemanusiaan, tidak. Tetapi hakikat dari wakaf justru adalah harta itu jadi milik kita yang sejati. Maka dia disebut sebagai wakaf, dia berhenti menjadi milik kita. Karena kalau berada di dalam rekening kita, itu bukan milik kita. Kalau berada dalam tabungan kita, itu bukan milik kita. Kalau kita belikan rumah, kita belikan mobil, itu tentu saja sesuatu yang kalau memang kebutuhan, selayaknya kita penuhi. Tetapi itu hakikatnya bukan milik kita. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang sering keliru beranggapan tentang rezeki. Saya sering bercerita, saya hendak meluruskan pemahaman bahwa kadang-kadang orang mengira rezeki sama dengan gaji. Dikiranya kalau gajinya besar, rezekinya besar. Padahal seringkali terjadi orang rezekinya besar, rezekinya apa namanya, gajinya besar, rezekinya sudah kecil. Contohnya seorang direktur utama BUMN yang satu saat satu penerbangan dengan saya, qadarullah saya tidak dapat kelas ekonomi, terpaksa beli kelas bisnis. Karena di maskapai kebanggaan kita di negeri kita ini, di kelas bisnis untuk orang muda kayak saya lebih aman. Godaannya berkurang Pak, karena gak ketemu pramugari, ketemunya budenya pramugari. Jadi yang sudah senior itu kan gitu ya. Duduk di samping saya ketika kemudian disuguhkan makanan, saya ini orang desa, adanya enak sama enak banget Pak. Makanya saya ini kalau makan demenake kata orang. Dilihat itu Masya Allah kayaknya kok enak banget itu. Nah di samping saya beliau ini memegang gelas isinya air putih, memandang saya dengan pandangan senewen. Saya tanya, kenapa Pak? Enggak dahar Pak, enggak makan Pak, monggo lo. Nasib pedek, lo nasib gimana Pak? Dulu waktu muda itu pengen makan enak enggak kuat beli dek. Sekarang bisa beli itu enggak boleh dek sama dokter. Lo masa gimana Pak? Mau makan gurih? Kata dokter, jangan Pak kolesterolnya. Mau makan manis? Kata dokter, jangan Pak diabetesnya. Mau makan asin? Kata dokter, jangan Pak hipertensinya. Mau makan kacang saja lho dek, kata dokter, jangan Pak asam uratnya. Karena saya ingin mengakrabkan diri dengan beliau, saya kemudian bercanda, lho Pak, yang namanya kacang itu menurut riset terbaru, itu bukan menaikkan Pak, tapi menurunkan asam urat. Mosok, gimana ceritanya itu dek? Turun Pak, turun gimana? Dari perut turun ke kaki. Sampean dulu bercanda. Kemudian ternyata ngobrol punya ngobrol, waktu itu Pak, itu tahun 2007 atau 2008. Itu gaji beliau itu kira-kira take home pay-nya 200 juta per bulan. Saya tanya kemudian, lupa apa 200 juta ya habis Pak dimakan sebulan. Ya ndak habis dik, tak tabung dik. Lah iya, kalau Bapak ini bekerja membanting tulang sampai tulangnya linu-linu, memeras keringat sampai kering gitu. Terus nanti umur 60 tahun Bapak pensiun, di deposito kumpul ada 20 triliun. Seneng ya Pak? Wah, amin dik, mudah-mudahan ya dik ya. Tapi besok paginya wafat Pak. Kok doanya jelek tadi? Enggak Pak, cuma umpama. Terus besok paginya wafat. Lah itu hasil pekerjaannya Bapak loh. Bapak itu membanting tulang, memeras keringat. Itu kerjanya Bapak 20 triliun itu. Itu rezekinya siapa Pak? Ya anak cucu saya dek. Warisan berarti dek. Ya bisa jadi. Tapi Gusti Allah itu enggak kekurangan cara loh Pak untuk mendistribusikan yang sudah Bapak kumpulkan itu ke orang-orang yang sudah tertulis di Lauhil Mahfud bahwa itu jatahnya Pak. Oh, kalau gitu saya rugi. Yonda, nek rugi. Cuman akan lebih untung kalau Bapak itu mikirkan diri Bapak. Mbok jadi orang itu egois dikit Pak. Egois gimana tadi? Lah ya itu bekerja itu mbok untuk dirinya, jangan untuk orang lain. Wong anak cucu itu enggak usah terlalu dipikirkan, setiap jiwa itu ada jaminan rezekinya. Gusti Allah yang nanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Besok anak cucu Bapak itu ada jatah rezekinya sendiri. Oh iya ya, Dek ya. Lah terus gimana, Dek? Lah iya kalau punya harta itu mbok dipek dhewe, diambil sendiri, jangan dibagi-bagikan sama orang. Jadi orang kok terlalu dermawan. Dermawan gimana tadi? Ya nyimpen di bank, nyimpen di deposito, nyimpen di rumah, nyimpen di banyak benda, itu namanya Bapak itu dermawan. Oh nanti dipakai orang. Dipakai orang gimana? Coba Bapak meninggal, kalau di Jogja ya Pak, hari ini meninggal, besok memakamkan, itu nanti keluarga pamitnya begini, Bapak Ibu sekalian, jenazah Bapak insya Allah malam ini akan diinapkan terlebih dahulu di rumah duka, baru besok dimakamkan. Pak, saya tanya, diinapkan itu di rumah sendiri apa di rumah orang? Istilah diinapkan itu di rumah sendiri apa di rumah orang? Rumah orang, enggak mungkin saya mau menginap di rumah saya sendiri, enggak ada Pak. Saya mau menginap di rumahnya Mas Salim, saya menginap di rumahnya gitu ya, Mas Arif, Mas siapa, Joko gitu, itu namanya nginap Pak. Jadi coba bayangkan orang ini bangun rumah sejak pondasi pertama, batu bata pertama, gitu ya, kusen pertama, atap pertama, genteng pertama, Pak. Begitu dia hari ini meninggal, memakamkannya itu masih besok, orangnya itu masih di sini, fisiknya itu masih di sini, baru besok dimakamkan. Tapi hak miliknya langsung dicabut. Malam ini Bapak diinapkan. Kan berarti hak miliknya sudah dicabut, Pak. Malam ini Bapak diinapkan. Oh gitu ya dek ya. Lah iya Pak. Terus gimana dek biar harta saya itu untuk saya dek? Lah iya dititip-titipkan Pak biar aman. Maksudnya gimana dek titip-titipkan itu? Ya titip masjid, titip musola, titip anak yatim, titip fakir miskin, titip madrasah, titip sekolah, titip panti asuhan, itu titip Pak. Loh itu infak Pak dek? Lah iya infak. Loh infak itu bukan ngasih Pak Dik. Kok ngasih toh Pak, eman-eman nyarinya susah kok dikasih-kasihkan. Titip aja Pak, bismillah dititipkan. Nah nanti ditagih di depan Gusti Allah. Ya Allah kemarin titip untuk Masjid Nurut Taqwa 20 meter persegi keramik. Lah katanya lipat 20 kali lipat. 700 kali lipat. Lah mana, kan gitu. Jadi kita ini hakikatnya dalam soal wakaf ini, fikih wakaf ini yang sering luput dijelaskan oleh para ustadz adalah wakaf itu artinya kita menghentikan harta itu supaya jadi hak pribadi kita, enggak diambil orang. Jadi wakaf itu justru artinya lo itu lo harta kita yang sejati, lo itu lo yang besok enggak mungkin bisa dibagi sama anak cucu kita jadi waris. Loh itu loh yang enggak bisa dituntut orang lewat pengadilan supaya bisa diklaim. Loh itu loh yang kemudian nanti akan terus memberi manfaat kepada kita. Selama di dunia dia dimanfaatkan, sementara ketika di akhirat nanti, ketika akad pertama kita memberikan wakaf itu sudah dilipatkan 700 kali lipat, itu baru uang muka, baru DP manfaat yang kita dapatkan, karena sepanjang dimanfaatkan, sebabnya itu mengalir terus pahala yang tidak berhenti. Jadi pahala lipat 700 itu kalau sedekah sekali jadi, Pak. Faham ya maksudnya? Saya mensedekahkan sekali manfaat barang konsumtif, misalnya memberi makan fakir miskin, langsung selesai, Pak. Itu pahalanya dinafkahkan di jalan Allah, maka menjadi 700 kali lipat. Tapi yang namanya wakaf, ini yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Shahih Sahih Muslim, wakaf itu DP-nya sudah 700 kali lipat seperti janji Allah, gitu ya. Permisalan, apa yang diinfakkan di jalan Allah itu, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti perumpamaan sebutir benih yang menumbuhkan 7 rungge, di setiap rungge ada 100 biji lagi. Itu DP-nya wakaf. Ba'da itu yang namanya wakaf itu berjalan terus manfaat tanpa henti. Mana yang lebih diutamakan Rasulullah sebenarnya? Wakaf. Apa dalilnya? Tentang mu'aqabah yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar itu pada suatu hari beliau radhiyallahu anhu ba'da sholat duhur pergi ke kebunnya, Pak. Ngeliat-ngeliat kebun, yang namanya kebun Masya Allah ya, ranum-ranum jelang panen itu nyenengke ya, ngeliatin tanaman gitu ya, sudah mau panen buahnya ranum-ranum gitu ya, itu jalan kesana kemari ngeliat kebun, gak sadar waktu itu terus berjalan. Begitu dia keluar dari kebunnya, jamaah sholat asar itu sudah bubar. Itu nyeselnya gak habis-habis. Sayyidina Umar itu salah satu komitmen hidupnya sholat fardu berjamaah 5 waktu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok luput satu, wah itu getun bahasa Jawanya, nyeselnya gak habis-habis. Maka dia segera menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kebun ini telah melalaikan aku dari jalan Allah, melalaikan aku dari salat asar, melalaikan aku dari ibadah. Maka aku telah berazam ya Rasulullah, aku infakkan dia di jalan Allah. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Tidak langsung kemudian diterima, oke saya terima ya Umar. Enggak. Apa yang kata Nabi Sallam? Wahai Umar, tahanlah, wakaflah apanya, kebunnya. Yang disedekahkan terus-menerus adalah hasilnya. Inilah dalil dari wakaf produktif yang sangat jelas, yang sangat nyata, di mana kemudian inilah yang kemudian menjadi manfaat yang tidak putus, yang terus-menerus kemudian terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahkan membaca sebuah kitab yang sangat bagus di disertasi yang disusun oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harisi di Universitas Al-Azhar. Buku ini sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, judul aslinya Al-Fiqhul Iqtisadi li Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Fikih Ekonomi Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Salah satu bagian pembahasan tentang fikih ekonomi Sayyidina Umar bin Khattab adalah Sayyidina Umar ini bahkan berani berijtihad untuk kemudian mengelola negara dengan sistem wakaf. Bagaimana kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan dulu yang namanya pasukan mujahid fisabilillah itu kalau berperang dapat apa namanya? Ghanimah. Kalau dapat ghanimah caranya gimana, Pak? Ghanimah itu langsung dibagi-bagikan kepada semua peserta perang. Yang berjalan kaki dapat satu bagian, yang naik kuda dapat 3 bagian, gitu ya. Karena dia harus mengelola kuda dan peralatan-peralatan perangnya yang lebih kompleks dibandingkan yang pasukan jalan kaki. Dulu pembagiannya langsung di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, ada peperangan, ada harta rampasan didapatkan, langsung dibagikan kepada seluruh peserta perang, kepada semua pasukan yang ada. Anda bayangkan di masa Umar bin Khattab ketika kemudian pertempuran terjadi di Persia, di perbatasan Romawi. Apa yang akan terjadi pada pasukannya Sayyidina Umar kalau kemudian dapat lahan di Persia senilai 100 juta hektar dibagi 30 ribu pasukan. Langsung di sana 30 ribu pasukan ini pasti berhenti dari berjihad, berhenti jadi prajurit, garap tanah. Iya kan? Iya. Waduh, kata Sayyidina Umar, ini yang begini ini enggak produktif. Kalau saya langsung membagikan ghanimah, rampasan perang yang bernilai begitu besar seperti yang terjadi pada saat ini kepada pasukan ini, maka justru ini akan menjadi ancaman bagi negara Islam di waktu yang akan datang. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berijtihad bagaimana kemudian tanah-tanah hasil rampasan perang yang berupa ghanimah ini diakadkan oleh para mujahid fisabilillah itu untuk menjadi wakaf yang dikelola oleh negara. Yang kemudian hasilnya, manfaatnya nanti para pasukan perang ini mendapatkan jaminan untuk mendapatkan manfaat utama darinya, sekaligus juga manfaat yang lainnya digunakan untuk menggerakkan anggaran negara yang kemudian dijalankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan cara seperti ini luar biasa yang namanya wakaf produktif ini berjalan, bahkan menghidupi sebuah negara. Jadi kalau cuma zakat, Pak, Sayyidina Umar itu fikihnya, coba, makanya saya dulu pernah ketika berdiskusi dengan teman-teman Basnas itu menyampaikan, kita ini harus mencapai target zakat kita. Loh, Sayyidina Umar dulu itu malah berusaha supaya kalau bisa harta itu jangan kena zakat. Maksudnya gimana? Jadi Sayyidina Umar itu kan sebagai khalifah dapat titipan amanah harta-harta anak yatim. Harta-harta anak yatim itu kan dijaga negara, sampai anak yatim ini cukup dewasa nanti untuk mendapatkan amanah mengelola hartanya sendiri. Sepanjang si anak yatim ini masih belum dewasa, belum mampu mengelola hartanya, maka dia mendapatkan bagian dari harta itu untuk sekedar keperluannya. Tapi nanti kalau dia sudah dewasa, itu diserahkan sepenuhnya kepadanya untuk dikelola. Sayyidina Umar itu lihat ini harta dalam bentuk emas disimpan di brankas beliau. Kata beliau, ini tiap tahun kena zakat berkurang, berkurang, berkurang. Saya nanti bertanggung jawab kepada bapak-bapaknya anak yatim. Ini gimana ini? Kenapa? Karena harta yang disimpan di saya, yang seharusnya jatah anaknya, itu berkurang. Berkurangnya bukan karena sebab tercela, Pak. Berkurangnya karena zakat. Itu saja oleh Sayyidina Umar berusaha dihindari. Maka setiap tahun beliau itu melelang. Melelang harta-harta anak yatim ini untuk dikelola, gitu ya, wakaf, diwakafkan, dikelola dalam bentuk wakaf, karena wakaf itu salah satu pengertiannya juga ada nanti wakaf dalam jangka waktu tertentu, meskipun jumhur ulama berpendapat wakaf yang terbaik adalah yang disifatkan kekal, jadi dia diserahkan kekal supaya menjadi bagian kita yang selalu kekal. Tapi ini ada fikih di mana kemudian ketika mengelola negara, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menjadikan ini harta anak yatim, siapa mau pakai modal untuk setahun ke depan, masa perjanjian kita berlaku setahun ke depan, siapa yang bisa menjadikannya tidak rugi tetapi untung dan sekaligus menjaganya dari dikurang oleh zakat. Masya Allah, ini dikelola. Sehingga apa? Karena tidak diem, maka tidak kena haul. Karena tidak kena haul, maka tidak kena zakat, gitu ya. Meskipun mencapai nisab karena tidak haul maka tidak kena zakat, sehingga kemudian Sayyidina Umar mengatakan, aku merasa aman dengan amanah ini ketika kemudian harta anak yatim ini tidak berubah karena dia beredar menjadi keuntungan bahkan manfaat yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencatat bagaimana Sayyidina Umar telah menjadikan gitu ya fikih wakaf ini bahkan pada sebuah ijtihad-ijtihad yang meluas, bahkan bisa menghidupkan negara. Maka kalau cuma insya Allah untuk menjadikan masjid ini berdaya, saya percaya wakaf itu mampu. Itulah kenapa ini ya hari ini panitia meminta kita semua, memberikan tawaran kepada kita semua untuk menjadi orang yang punya harta simpanan yang tidak akan bisa diklaim dan diambil alih orang lain siapapun itu, bentuknya adalah melalui wakaf. Jadi wakaf ini menghentikan harta kita untuk menjadi milik kita sendiri supaya tidak diganggu gugat orang lain, baik kepemilikan maupun pemanfaatannya di dunia. Lebih-lebih kita ingin mengamankannya supaya bisa menjadi manfaat di akhirat. Di Jogja dulu ada terkenal Haji Ismail, pemilik batik Terang Bulan. Kalau Bapak Ibu ke Jogja, monggo ke Malioboro, belanjalah di Taman Batik Terang Bulan. Bagian kita dari menghargai seorang masyayikh dalam meneladankan seperti apa kemudian menafkahkan harta di jalan Allah. Sama seperti yang saya sampaikan di muka, ketika beberapa orang pengusaha muda waktu itu bertandang kepada Haji Ismail Batik Terang Bulan, ditanyakan kepada beliau apa tipsnya, kok bisa, bahasa Jawanya itu calcul, gampang sekali mengeluarkan harta untuk orang lain, untuk manfaat, untuk agama, untuk fisabilillah. Kata anak-anak muda ini, cimbok kami diajari gimana caranya supaya kami ini tidak cinta dunia, supaya tidak cinta harta. Wah, wow, keliru alamat dek, kata beliau. Keliru alamat gimana? Oh, sini ini orang yang paling cinta sama hartanya, jek. Saking cintanya dia itu tidak mau hartanya ditinggal di dunia. Pengennya semuanya dibawa mati. Loh, apa bisa harta dibawa mati, Ji? Bisa. Caranya gimana? Dititip-titipkan. Titip masjid, titip musola, titip madrasah, titip sekolah. Ini semua yang beliau maksud adalah wakaf. Jadi bagaimana menitipkan harta supaya kemudian kita bisa nikmati kelak di akhirat. Saya tidak setuju dengan para asatid lain yang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati. Saya hari ini ingin mengatakan harta bisa dibawa mati. Caranya bagaimana? Titipkan sebagai wakaf, itulah harta yang akan kita bawa mati. Yang gak bisa dibawa mati kalau harta kita itu disimpan di bank, disimpan di apa namanya emas, disimpan di perak, disimpan di mobil, disimpan di rumah, disimpan di tempat-tempat yang memang itu akan habis dan fana. Tetapi kalau disimpan dalam bentuk wakaf, maka wallahi saya ingin menyampaikan harta itulah yang kita bawa mati. Tinggal besok ditagih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin, kita percaya kepada janjinya Gusti Allah. Janjinya Gusti Allah itu minimal 700 kali lipat, karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Karena Allah akan melipat gandakan lebih dari itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Dan saya tadi menyampaikan fikihnya, sekali berinfak itu 700 kali lipat kalau itu produk konsumtif yang langsung dinikmati. Tetapi kalau kita wakaf, maka 700 kali lipat itu baru DP dari pahala yang akan kita dapat. Karena yang berikutnya, selama manfaatnya masih mengalir, maka insya Allah dia akan terus mengalirkan pahala pula. Demikian sebagai pengantar, Imam Ustaz, mudah-mudahan memacu semangat kita semua untuk juga berwakaf di amal yang akan insya Allah memberdayakan masyarakat melalui wakaf kita ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.